Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan wal akhwat billah rahimani wa rahmakumullah, tauhid akan dirasakan bagi pemeluknya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan orang Islam adalah negeri akhirat. Namun demikian, ketika dalam kehidupan dunia dibimbing dengan cahaya tauhid, cahaya sunnah, tentu itu merupakan harapan kita bersama. Maksudnya, memang betul orang bertauhid ketika dia mewujudkan tauhid tersebut dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga tanpa hisab. Namun jangan hanya kita merasakan bahwa balasan itu semata-mata di akhirat. Akan tetapi Allah Ta'ala menjelaskan, ya, tauhid itu akan diberikan juga keutamaannya dalam kehidupan dunia ini. Pertama dalam surat Ibrahim pada ayat yang ke-27. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan mengukuhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Apa perkataan yang kokoh? Tidak lain adalah syahadat asyhadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana hadis yang riwayat Imam Bukhari. Kapan itu? Dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, berarti di sini kita ketika bertauhid dengan benar akan dibimbing dengan cahaya tauhid, cahaya sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itulah al-qawlu tsabit, ya, sebagaimana hadis yang riwayat Imam Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Bahwa Allah Ta'ala, ya, akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Dengan perkataan yang kokoh. Al-Muslim, ya, Nabi bersabda, Al-Muslim idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fadzalika qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Rawahul Bukhari dari Al-Bara ibn Azib. Seorang Muslim ketika ditanya di dalam kubur, ya, dan dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itulah firman Allah yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Ini di alam barzah. Ya, namun di ayat itu disebutkan juga fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Sehingga kita terbimbing dengan tauhid. Jika terbimbing dengan cahaya tauhid, insyaallah hidup itu akan apa? Sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Tentu itu yang kita menjadi harapan kita. Ya. Kemudian dalam surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dari kalian dan orang yang beramal soleh diberikan kekuasaan di dunia ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka, dan dikokohkan agama mereka yang Allah ridhoi bagi mereka, serta akan diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Mereka punya sifat, mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku. Tolong saya minta bantuan untuk dibacakan terjemahannya, surat An-Nur surat 24 ayat 55. Tolong mikrofonnya kasihkan. Siapa yang ini? Ini ya, ini depan. Ya, di sini ya dalam surah An-Nur jelas akan diberikan istilahnya apa? Kekuasaan. Yang pertama, yang kedua, kemudian dikokohkan agamanya yang telah Allah ridhoi. Yang ketiga, diberi rasa aman, diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Aman dari berbagai macam kekacauan, ketakutan. Nah ini di dunia, sehingga jangan sampai salah paham, ya, bahwa apa yang dituntut oleh konsekuensi tauhid semata-mata adalah kehidupan akhirat. Betul, kita orang beriman, seorang muslim tujuannya adalah negeri akhirat. Namun Allah Ta'ala memberikan, ya, yaitu fadail, keutamaan-keutamaan itu, ya, baik dunia maupun akhirat. Ini dikokohkan agama yang telah Allah ridhoi, diberikan rasa aman setelah rasa takut. Nah, kita takut dengan berbagai macam takut itu mutlak. Kalau mutlak, ya, takut dari kemiskinan, takut dari kehancuran, takut dari berbagai macam apa saja, krisis sekarang, macam-macam krisis. Ada orang bilang, ya, isu global, krisis pangan, krisis energi, krisis macam-macam. Ya, kita diberikan aman dari semua krisis itu. Nah, kalau hati merasa aman dari semuanya, ya perlu apa untuk ditakuti? Dan memang orang beriman, wali Allah, tidak khawatir, tidak gentar, tidak sedih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam surat Yunus ya, ayat 62-63. Ingat bahwa wali-wali Allah itu tidak memiliki la khaufun, rasa takut, rasa khawatir ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak memiliki rasa sedih. Siapa mereka? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Nah, ini tidak takut dengan bisnis, insyaallah ya, penting berusaha, yang penting dia berada di jalan yang hak, on the track orang bilang, selesai tawakal kepada Allah SWT. Sehingga membaca kehidupan dunia ini ya sesuai dengan cahaya tauhid, sesuai dengan cahaya sunnah. Nah itu kalau kita benar-benar merealisasikan tauhid, ya kita bisa melihat bagaimana yang dialami oleh pendahulu kita, salafus soleh, para sahabat ya, bagaimana mereka, para budak, Bilal bin Rabah, Khabbab ibn al-Arad, Ammar bin Yasir bersama keluarganya, mereka para budak tapi dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia, sampai sekarang namanya harum ya, dapat doa radhiyallahu anhum jami'a. Ini semua apa? Barokah tauhid. Keberkahan dari tauhid, para ikhwan, para jamaah sekalian, yang harus menjadi perhatian kita. Ya. Sehingga jangan semata-mata tidak hanya di negeri akhirat, tentu itu paling utama. Tapi ternyata juga di dunia diberikan apa? Diberikan oleh Allah Ta'ala banyak fadhail, banyak keutamaan. Ya. Dua ayat sudah cukup bagi kita. Surat Ibrahim ayat 27 dan surat An-Nur ayat 55 ya. Termasuk surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman, dia bertauhid, apa yang diberikan balasan? Sungguh ini sampai Allah Ta'ala memberikan dengan lam taukid dan nunut taukid yang memberi fungsi, sungguh benar-benar jangan ragu bagi yang mendengarkan, akan kami berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah? Ibnu Katsir menukil perkataan salafus soleh, diantaranya adalah ar-rizki al-halal, keberkahan ya, as-sa'adah, kebahagiaan di dunia, di dunia para jemaah. Yang namanya bahagia kan di sini, bahagia bukan diukur dengan materi, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafas, rawahul Bukhari. Bukan kaya kaya harta, tapi kaya adalah kaya hati. Bukan kaya banyaknya harta, tapi kaya hati. Jadi hati itu memandang persoalan hidup itu dengan sebenar-benarnya, tidak salah untuk menilai. Kenapa? Karena ada penerang. Berupa apa? Cahaya tauhid, cahaya sunnah. Jadi cahaya tauhid, cahaya sunnah ini tidak hanya sekedar menjadi slogan, ya, tapi benar-benar menerangi kehidupan ini. Sehingga apa? Yang melingkar di pinggir sumur ya, dalam keadaan gelap, dikira itu tali untuk menimba air, ternyata apa? Ular. Nah ini. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Tapi ketika ada cahaya sunnah, maka ular akan kelihatan ular, tali akan kelihatan tali. Sehingga memfungsikan tali sebagai tali, begitu juga menyikapi ular sebagai ular. Bukan sebaliknya. Kenapa? Karena ada penerang. Karena ada cahaya. Sering kita gembar-gemborkan. Cahaya apa? Cahaya sunnah. Cahaya apa? Cahaya tauhid. Kalau sudah dengan cahaya tauhid, cahaya sunnah, masih melihat lingkaran ya, yang melingkar di pinggir sumur, dikira tali ternyata ular, berarti cahayanya lemah. Ya, gelap. Sehingga salah melihat, salah menilai. Ini kehidupan dunia. Ya, tentu saja tujuan utamanya adalah kampung akhirat para jemaah. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada penjelasan yang lalu bahwa di antara sifat orang yang masuk surga tanpa hisab adalah tidak minta diruqyah, satu. Tidak minta dikai, yang kedua. Tidak tatoyur, yang ketiga. Kepada Allah mereka bertawakal, yang keempat. Kalau tatoyur, jelas itu adalah bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Kalau kai, pengobatan kai, maslahahnya belum tentu, madorotnya sudah. Kenapa? Karena dia kena besi panas, banyak sel-sel yang baik itu bisa terbakar. Hasilnya belum tentu. Ya. Kalau ruqyah tidak ada madorotnya. Tidak ada madorotnya. Seandainya tidak berpengaruh, tidak bermadorot. Nah, oleh karena itu, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang minta diruqyah bukan menafikan dan menghilangkan tauhid, tapi mengurangi kesempurnaan tauhid dan tidak tercela. Tidak tercela. Ya. Berarti apa? Ya boleh-boleh saja. Kalau misalkan tidak kemudian dikiaskan kepada ruqyah apa? Berobat. Nah, orang tidak berobat boleh-boleh kalau dia mampu. Ya. Tidak minta diruqyah kalau dia mampu, boleh. Itu para jemaah. Tapi Nabi meruqyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jibril alaihi salam meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa di sini? Perkara itu boleh-boleh saja. Ya. Tidak tercela meskipun mengurangi yang namanya kesempurnaan tauhid. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah, sehingga jangan salah paham di situ, ya. Nah, kemudian selanjutnya karena ini kita membaca Al-Qaulul Mufid, ya. Qala al-muallif rahimahullah taala, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walau qala qailun bil iktisari ala ma fi hadzal hadis wa huwa annahum la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa anna ma ada dzalika la yamna'u min dukhulil jannah bila hisabin wa la adzabin. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa kita mencukupkan diri apa yang ada dalam hadis tersebut, ya, hadis yang kita masih bahas, ya, yaitu hadis siapa di sini? Hadis Ibnu Abbas tentang ruqyah, kai dan tatoyur. Kita cukup di situ saja, yaitu apa? Tidak perlu minta ruqyah, tidak minta kai, tidak tatoyur. Adapun selain itu, ya, tidak menghalangi seseorang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kenapa? Lin nususil waridati bil amri bitadawi. Karena ada nas-nas hadis, ya, nas-nas yang datang tentang perkara atau perintah untuk berobat. Wassana ala ba'dil adwiyah. Begitu pula ada pujian, ya, pada sebagian obat kal asli wal habatis sauda lakana lahu wajhun, seperti berobat dengan madu, berobat dengan habatus sauda. Maka di sini ada sisi lain, ya, pandangan di sini, ya. Asyifa fi thalath syurbatu aslin wa syurtatu mihjamin, ya, wa qiyatu narin wan anha ummati anil kai. Berobat ada tiga, minum madu, ya, kemudian dibekam, ya, dengan pisau. Ini dipakai pakai pisau ini, ya, dengan pisau atau dengkai dengan api, dan aku melarang umatku untuk kai. Nah, di sini madu sama hijamah sama juga itu berobat, ya. Nah, kemudian di dalam hadis ini masuk kategori kalau minta diruqyah itu akan mengurangi kesempurnaan tauhid tapi tidak tercela. Lalu dikiaskan para ulama ruqyah berobat. Apakah tadi dengan madu? Madu ada pujiannya. Karena obat di tiga macam penyembuhan itu, ya. Kemudian juga habatus sauda atau yang lain. Ya boleh-boleh saja. Ya. Ahnan dan disebutkan di dalam Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa kalau orang itu ya mengambil sebab al-akhdhu bil asbab faqad asaba sunnah ya wa tawakkul asaba tauhid. Orang yang mengambil sebab maka dia sesuai dengan sunnah, dan orang yang bertawakal maka dia sesuai dengan tauhid. Ya. Memang di sini seakan-akan ada labes, ya. Namun keterangan lain memberikan penjelasan selama tidak melakukan kesyirikan maka jaminan surga insyaallah meskipun tanpa hisab, ya. Selama dia tidak melakukan kesyirikan, ya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa umat Nabi Muhammad ini ya separuh berada di surga. Separuhnya itu penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad. Kalau tadi berapa? 70 ribu. Kita dengarkan hadisnya, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Bukhari, ya, nomor 6528. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin faqala atardawna antakunu rubu'a ahlil jannah? Kulna na'am. Qala atardawna antakunu thulutha ahlil jannah? Kulna na'am. Qala atardawna antakunu syatru ahlil jannah? Kulna na'am. Qala walladhi nafsu Muhammadin biyadih inni la'arju antakunu nisfa ahlil jannah. Wadhalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasyaratil baydha fi jildi thawril aswad au kasyaratis sauda fi jildi thawril ahmar. Kami bersama Nabi ya, di Kubbah. Lalu beliau berkata, relakah, ridokah kalian menjadi seperempat penduduk ahli surga? Kami jawab, ya. Beliau bertanya lagi, relakah, ridokah kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Kami jawab, iya. Beliau mengatakan lagi, apakah kalian ridho menjadi separuh dari penghuni surga? Separuhnya penghuni surga. Jadi kita jangan khawatir, ya. Kemudian mengatakan, iya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh aku berharap kalian menjadi separuh dari penghuni surga. Ya demikian, karena surga tidak akan pernah masuk ke dalamnya kecuali nafsun muslimah, jiwa muslim, jiwa yang tunduk, jiwa yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak termasuk ahli syirki, ya, kecuali seperti apa? Seperti rambut, ya, atau bulu yang putih yang berada di kulitnya as-saur, ya, yang berwarna hitam, ya, as-saur bisa ba'ir, ya, bisa bakor, ya, yaitu rambut putih yang ada di kulitnya unta, atau rambut hitam yang ada di kulitnya unta, tadi unta putih, ya, atau rambut hitam yang berada di kulitnya unta yang berwarna merah, ya. Artinya kaum muslimin, ya, dibandingkan dengan orang-orang musyrikin seperti, ya, seperti apa? Seperti rambut yang putih, ya, atau bulu putih yang berada di unta hitam. Berarti Lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Penghuni surga separuhnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan memiliki nafsun muslimah, ya, nafsun muslimah, jiwa yang tunduk. Dan semua para anbiya, mereka adalah muslimun. Mereka muslimun. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Siapa yang berkata begitu? Nabi Ibrahim. Semuanya mereka adalah kaum muslimin. Ya, ini para jemaah sekalian, ya, untuk menjadi perhatian kita bersama, ya, bahwa kalau tidak masuk dengan syarat-syarat ini, dengan syarat yang lain. Dan seseorang tidak semua mampu. Ya. Tolong ini duduk ya, jangan lari jalan-jalan terus. Ini ngaji, ya. Duduk. Muter-muter, jangan. Ini majelis ilmu. Ya. Ya. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi ya, apa tadi ini? Apa ya? Tadi saya ngomong apa sih? Jadi apa? Ya. Tolong jangan bicara sendiri ya, anak-anak tuh. Tolong ya. Ya, tolong ya. Ganggu konsentrasi ya anak-anak ya. Jadi kalau kita mampu tidak minta diruqyah, boleh. Tapi kan tidak semua orang mampu. Bahkan ulama mengkiaskan berobat kepada ruqyah. Berobat. Ya, untuk minum madu kiaskan jama sama saja. Dikiaskan ke sana. Ya. Nah, oleh karena itu beliau menyampaikan di sini beda antara orang minta diruqyah sama dimintakan ruqyah. Nah ini, ya. Coba kita lihat perkataan beliau. Wa idza talaba minka insanun an yarqika fa hal yafutuka kamalu idza lam tamna'hu. Apabila ada seorang, ya, yang minta kepada kamu untuk meruqyahmu. Jadi orang menawarkan diri. Saya ruqyah antum ya. Ibu antum yang minta ruqyah. Orang menawarkan. Apa kata beliau? Apakah hal ini akan mengurangi dirimu dari kesempurnaan tauhid apabila kamu tidak menghalangi? Ya. Jika kamu tidak menghalangi, misalkan nih ada orang datang sama antum. Antum ini sakit ya, saya ruqyah ya. Terus antum bilang, enggak apa-apa. Apakah itu mengurangi kesempurnaan tauhid? Sementara antum tidak menolak. Jawabannya apa? Al-jawab, la yafutuka. Tidak. Nah ini, berarti tidak mengurangi tauhid. Nah, di sini kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sahabat yang mau meruqyah seseorang. Ya, maka Nabi mengatakan, barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, silahkan. Ya. Manis tato'a an yanfa'ah akhahu falyaf'al. Nah ini arhasun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil hayya li bani Amr. Qala Abu Az-Zubair wa sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul ladagat rajulan minna aqrabun wa nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah arqi. Qala man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Rawahu Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi memberikan rukhsah meruqyah karena digigit ular ya kepada Bani Amr. Lalu Abu Zubair berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, seseorang dari kami disengat kalajengking. Sementara kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, bolehkah saya ruqyah? Nah ini ya, boleh saya ruqyah. Jadi bukan yang sakit itu minta diruqyah, tapi ada orang datang, boleh saya ruqyah? Nabi bersabda apa? Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Nah, berarti di sini ya, kalau misalkan saudara kita ya sakit, apakah sakit fisik atau mental karena jin dan kesurupan, bukan dia yang minta tapi kita yang memintanya. Nah, itu tidak sampai masuk mengurangi kesempurnaan tauhid dan tidak masuk ke dalam hadis la yastarku, karena istirqa di sini adalah dirinya. Makanya di sini Nabi Syekh Thaimin mengatakan, apabila ada seorang minta kepadamu untuk meruqyah kamu, apakah ini akan mengurangi ya, menghilangkan kesempurnaan tauhid apabila engkau tidak menghalangi orang itu? Jawabannya tidak, la yafutuka. Kenapa? Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamna Aisyatah antarqihi. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Aisyah untuk meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak melarang untuk meruqyah Aisyah untuk meruqyah beliau. Ya. Wa huwa akmalul khalqi tawakkulan 'ala Allah wa thiqatan bihi, dan Nabi adalah makhluk yang paling sempurna di dalam bertawakal kepada Allah dan yang paling sempurna thiqahnya, percaya kepercayaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini. Nah, di sini mudah-mudahan lepas dari iskal ya, muskilah ya. Tapi usahakan sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut, yaitu kalau memang kita melihat wah kita ruqyah dia. Nah itu. Cuman jarang orang yang apa ya, yang memberanikan dirinya untuk meruqyah, tidak pede, tunggu diminta. Tunggu diminta. Kalau hadis Jabir bin Abdullah tadi tidak, tidak diminta, tapi apa? Menawarkan, enggak masalah, tidak, enggak masalah, ya. Nah, itu. Tawarkan untuk bacakan Al-Qur'an. Cuman kadang tidak pede. Ada orang meruqyah orang yang kesurupan jin. Dibacaan ayat kursi, dikatakan apa? Wah, bacaanmu enggak fasih. Yang fasih begini loh. Allahu la ilaha illa. Ya, keder yang ruqyah. Benar tuh, saya langsung dengar loh. Dikatakan enggak fasih. Kan kamu enggak fase. Ya. Ini. Nah, itu tentu tidak perlu menjadi perhatian kita. Lah di sini yang harus menjadi perhatian kita adalah bantu saudaramu dengan ruqyah boleh tanpa harus diminta. Kalau harus meminta, jangan yang sakit. Ya, jangan yang sakit. Wali anna hadal hadis la yastarkun ila akhir innamakana fi talabi hadhil asya. Adapun hadis tersebut yang sudah kita bahas, la yastarkun wala yaktawun ya wala itatayyarun wa ala rabbihim tawakkalun ya, itu siapa mereka? Yaitu ya, di sini adalah innamakana, sesungguhnya itu adalah fi talabi hadhil asya, karena minta ya perkara-perkara tersebut, minta diruqyah, minta dikai ya, terus tatayyur. Wala yakhfa al-farqu baina antahsula hadhil asya bi talabin wa baina antahsula bi ghairi talabin. Tentu saja tidaklah tersembunyi ya, tentu saja tidaklah aneh perbedaan. Tidak sembunyi, tidaklah sama. Berbeda antara didapatkannya perkara-perkara tersebut, yaitu minta diruqyah dan yang lain, berbeda ya bitolabin wa baina an tasula bi ghairi talabin. Berbeda kalau terjadinya karena permintaan atau bukan karena permintaan, ya pasti berbeda. Karena dohir hadisnya la yastarkun, tidak minta diruqyah. Nah, tadi Nabi ketika ada sahabat datang, saya ruqyah dia. Nabi mengatakan apa? Manistatu aminkum ya an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa bisa memberikan manfaat pada saudaranya, maka lakukanlah. Ya, maka lakukanlah. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa lepas ya iskal dari kita. Yang pasti beberapa dalil menyebutkan masuk surga ya, ada sebut separuh ya, kemudian juga hadis Buraidah ya Ibnul Husayb Al-Aslami yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ahlul jannah isruna wa mi'ah saffin samanuna minha min hadil ummah wa arba'un min sa'iril umam. Rawahu Tirmidzi wa Shahih Al-Albani an Buraidah bin Husayb Al-Aslami. Penghuni surga itu ada 120 saf barisan. 80 barisan dari umat ini, 40 barisan dari umat yang lain. Berarti 80 per 120 ya, 8 per 12 2 per 6 1 per 3. Berarti 100 bagi 3 ya. Yang 3, yang kita berapa? 80 per 120. Berapa persen? Ini Nabi menghitung seperti itu ya. Ini para jemaah ya. 80 per 120, 8 per 12 berapa? Nah, ya, antum hitung nanti pakai ini kalkulator biar. Barakallahu fik. Ini artinya apa? Sekian persen ya, 8 per 12, 8 bagi 4 3 ya. 8 bagi ini 3 per 4 kan ya? Hah? 2 per 3, 8 per 12. 2 per 3, iya betul. 2 per 3, 100 bagi 3, 30 kali 2, 60. Jadi 60 sekian persen umat Nabi Muhammad, yang lain sisanya. Ya, ini. Nah, masukkah kita ke dalam 60 sekian persen tersebut? Allahu a'lam bishawab. Syaratnya adalah nafsun muslimah. Nafsun muslimah, jiwa yang muslimah, jiwa yang pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak syirik ya. Meskipun maunya kan tidak mendapatkan adab langsung masuk surga, maunya begitu. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khotaya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau menghadapku mati, menghadapku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ya. Yakhrujuna minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang-orang masih ada imannya meskipun sebijar biji dzarrah. Yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga ditawari sama Allah. Masuk. Sudah penuh ya Allah. Sudah masuk. Ya. Kemudian ditawari, apakah kamu mau aku berikan tempat di surga seperti penguasa yang pernah berkuasa di bumi? Iya ya Allah. Ya. Laka mitsluhu wa laka mitsluhu sampai 5 kali. Kamu akan diberikan seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Wa fi riwayah 10. Ya, jadi orang yang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka, selama masih ada iman dan banyak dosa sampai gosong dia, ya, itu apa? Dapat tempat di surga itu seluas 5 kali, bahkan yang lain 10 kali penguasa yang pernah berkuasa di dunia. Antum mau? Enggak, maunya yang pertama masuk surga. Jangan sampai ya. Karena apa? Paling ringan itu yang namanya otak menguap. Dan orang yang paling ringan divonis neraka, seandainya punya dunia dan isinya, mau dia tebus. Ya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli nari adaban yaumil qiyamah. Lau kana laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha? Yaqulu na'am. Yaqulu ya. Aradtu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika fa wa hasibuhu yaqul wala udkhiluka annar fa abaita illa syirka. Rawahu Muslim. Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya, ditanya, hei ya, wahai penghuni neraka yang paling ringan, kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus? Ini paling ringan. Iya ya Allah, tanpa pikir panjang. Apa kata Allah? Padahal aku minta kepadamu lebih ringan daripada itu. Dulu ketika engkau berada di sulbi Adam, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, tapi engkau tidak mau. Kata Nabi, aku kira Allah akan mengatakan, aku tidak akan memasukkan kamu neraka, tapi kamu tidak mau kecuali memilih kesyirikan. Nah, pembahasan tauhid ini membahas ya yang bisa menghilangkan tauhid dan juga mengurangi kesempurnaan. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu kita break dengan azan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para ikhwan sekalian rahmati Allah wa akhwat fillah, tauhid sangat menentukan kedudukan seseorang di dunia dan akhirat. Ya. Apakah dia menjadi penduduk surga atau neraka? Sebesar apapun dosa dengan Allah, masih ada harapan diampunkan, ya, dengan tauhid. Namun yang jadi masalah tentu dosa antar sesama manusia, ya. Kita tahu, sering dengar firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka gugur semua amal-amal ibadahmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Tapi kalau dosa kita dengan Allah Ta'ala masih bisa dihapus. Tapi dosa dengan manusia, ya, ya, ini selalu kita arahkan dalam kehidupan dunia ini agar utuh di dalam memahami satu persoalan, ya, komprehensif, ya, integral, integrated, tidak parsial. Seperti hadis Nabi, ya, yang pada Muslim, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadru namal muflis, faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata, faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat ta'ti wa qad syama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yubda ma alaih ukhidat min khotoyahum faturihan alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa sebenarnya orang-orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, yaitu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Kemudian Nabi meluruskan, sesungguhnya adalah orang yang bangkrut dari umatku yang datang kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, zakat, ya, puasa. Nah, tentu saja kita pahami tadi, kalau dia syirik tidak mungkin bisa membawa pahalanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya, kalau kamu menyekutukan Allah, maka apa? Gugur semua amalmu, ya. Allah berfirman, ya. Yaitu dalam firman Allah, surat Az-Zumar, ya, ayat 65, ya. Ini perlu pemahaman yang benar, ya. Kenapa? Jangan sampai salah paham, dipahami parsial sebagian, tapi harus komprehensif, integrat, ya, integral, semua bersambung, ya. Yaitu apa? Orang yang bangkrut adalah dari umatku yang kelak datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi sayang dulu mencaci maki fulan, kemudian munduh fulan dengan tuduhan zina, ya, kemudian makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya. Nah, ini semua berubah dengan sesama manusia, tapi dia bawa pahala sholatnya. Tidak mungkin bisa membawa pahala sholat, puasa, dan zakat kecuali dia bertauhid. Nah, kemudian diambillah dosa-dosa orang, diberikan pahala dia kepada orang itu sampai habis, dan kedoliman kepada orang masih ada, lalu dosa orang diberikan kepada dia dan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini kalau dengan sesama manusia. Bisa jadi nanti dia berapa lama di neraka, betul. Bahkan ada yang terakhir, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, akan keluar dari neraka, ya, selama masih ada iman dalam dadanya. Itu akidah Ahlus Sunnah. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, orang yang bertauhid dan dia berbuat dosa besar belum tobat, maka dia berada dalam kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, masuk surga tanpa disiksa dengan rahmat Allah. Kalau berkehendak, masuk neraka dengan keadilan Allah dan tidak kekal. Ya. Tentu kita tidak ingin, kita ingin semuanya tanpa ada azab, bahkan di alam barzah bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Nah, oleh karena itu penting untuk mempelajari tauhid. Dengan demikian Allah akan mengokohkan Ibrahim tadi 27, akan mengokohkan kepada orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Kapan? Di alam barzah ketika ditanya oleh munkar dan nakir, "Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa man nabiyuka?" Itu kalau Al-Usul Salasah ditanya tiga perkara itu para jemaah. Sekarang ditanya bisa jawab semuanya. Mudah. Tapi nanti di alam barzah tidak semudah yang dibayangkan. Semua kembali kepada amalnya. Makanya setelah jawab bisa menjawab, kalau dalam hadis Al-Baru bin Azib, empat perkara ditanya, "Man rabbuka wa ma dinuka wa ma ladhi bu'utsa fikum wa ma ilmuka?" Empat. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa yang diutus kepadamu? Dan apa ilmumu? Ketika bisa jawab, ya, Allah Ta'ala menyuruh hamparkan, lapangkan kuburannya, hamparkan surga kepada dia. Setelah itu datang orang yang tampan, baunya harum, mukanya sangat baik. Heran si mayit, ya, siapa engkau? Wajahmu penuh dengan kebaikan. Apa kata orang ini? Abshir. Hadza yaumul ladzi tu'at ana amaluka sholeh. Qala ya rab aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Kabar gembira kepadamu. Abshir, aku ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Aku adalah amal solehmu. Maka si mayit mengatakan, "Ya rab, segerakan hari kiamat sehingga aku bisa kembali kepada keluarga saya dan harta saya." Ya, dalam hadis yang lain, ketika orang meninggal, tiga ikut. Harta, keluarga, sama amal. Dua pulang, satu tersisa. Siapa yang pulang? Harta dan keluarga. Istri yang tadinya seia sekata, sehidup semati, ketika suaminya dikubur, mau bareng? Ibu-ibu mau bareng? Gak mau. Giliran masa iddahnya habis, ada orang datang, udah mesem-mesem lagi. Ya, sudah senyum-senyum. Makanya Nabi bersabda apa? "Ahbib habibaka haunan ma, asa'an yakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa'an yakuna habibaka yauman ma." Hadis sahih. Di Sahih Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, cintailah orang kau cintai sewajarnya. Suatu saat jadi musuhmu. Bencilah kepada orang kau benci sewajarnya. Suatu saat jadi kekasihmu. "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang beriman, di antara istri dan anakmu bisa jadi musuh bagimu, maka hati-hatilah. Oleh karena itu, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentu pintu pertama adalah jaga dari kesyirikan, bangun dan bina dengan tauhid. Ya, ini para jemaah. Saya tambahkan, afwan kalau Sabtu malam Ahad, ya, kalau agak sedikit panjang, nah besok antum insyaallah semua pada libur, ya. Qauluhu faqala anta minhum wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam hadza lahu biwahyin minallahi ikrariyin aw wahyin ilahimiyin ilhamiyin aw wahyi rasulin, ya. Ketika Ukasyah bin Mihson berkata radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan saya menjadi golongan dari mereka." Yaitu apa? Yang masuk surga tanpa hisab itu. Nabi mengatakan, "Anta minhum." Ya. Anta minhum ini adalah perkataan Rasul, apakah dia wahyu dari Allah ikrori, yang Allah Ta'ala mentakrir, mendiamkan. Atau ilham beliau, atau wahyu Rasul. Ya, atau wahyu. Allah memberikan wahyu kepada beliau. Nah, maka di sini mislu hadil umur apa yahtamil annaha wahyun ila ilhamiyin. Maka perkara-perkara seperti ini mengandung kemungkinan bahwa itu adalah wahyun ilhamiyin au biwasitatir rasul, atau ada perantara rasul yaitu malaikat Jibril mewahyukannya, atau wahyin ikrariyin, atau wahyu yang diikrar sama Allah Ta'ala, didiamkan dengan makna annar rasul yaquluha faida aqarrahu Allah alaihi sarat wahyan ikrariyan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, kemudian Allah mendiamkan, maka itu menjadi wahyun ikrariyun, wahyu yang sifatnya takrir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tentu kedalaman ilmu dari al-muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Apakah itu takrir? Beliau mengatakan tapi takrir, atau ilham beliau? Karena ilham ada, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah mengilhamkan keburukan dan ketakwaan. Atau ada wasitohnya, ada perantara, yaitu malaikat Jibril. Nah, ini. Kemudian beliau menjelaskan makna yang beliau menurut beliau adalah kuat adalah ini wahyu takriri. Wahyu yang bersifat takrir. Allah Ta'ala mendiamkan, ya. Lakin riwayat Al-Bukhari Allahumma ja'alhu minhum tadullu ala annal jumlata anta minhum khabarun bimakna du'a. Ternyata di dalam riwayat Imam Bukhari, ya, akan tapi dari Imam Bukhari adalah Nabi beliau membalas dengan ucapan Allahumma ja'alhu minhum, ya. Ini saya akan bawakan hadis lengkapnya, ya. Jadi kalau di dalam hadis yang dibawa di kitab kita adalah apa? Nabi bersabda anta minhum ukasyah, engkau salah satu dari mereka yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ternyata di dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, yadkhulul janna min ummati zumratan hiya sab'una alfan tudi'u wujuhuhum idu'atal qamar faqama ukasyah bin Mihsan al-Asadi yarfa'u namiratan alaih qala ad'ullah li ya Rasulullah an yaj'alani minhum faqala Allahumma ja'alhu minhum thumma qama rajulun minal ansar faqala ya Rasulullah ad'ullah an yaj'alani minhum qala Rasulullah sabaqaka ukasyah. Rawahul Bukhari, ya, nomor 5811. Umatku, segolongan umatku masuk surga 70,000, ya. Wajah mereka bersinar seperti sinarnya bulan. Lalu Ukasa berdoa, minta kepada Nabi mengangkat tangannya, lalu bilang, ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah Ta'ala untuk menjadi golongan mereka yang masuk surga tanpa hisab. Apa jawaban Nabi? Kalau yang di kitab kita, anta minhum. Kalau Ibn Bukhari apa? Allahumma ja'alhu minhum. Berarti di sini adalah doa. Ya, doa. Sehingga anta minhum, kata beliau, ya, khabar, bimakna doa. Berita, kamu termasuk bagian dari mereka. Khabar, tapi maknanya ad-doa. Tapi ingat, kalau doa Nabi insyaallah makbul, Nabi mendoakannya, ya. Ini seperti itu kalau ulama menjelaskan, ya. Nah, kalau kita membaca syarah para ulama seperti ini kurang lebih, dan kitab tauhid banyak syarahnya, ada Fathul Majid, ada Al-Qaulus Sadid, yang kita ini Al-Qaulul Mufid, ada lagi At-Tamhid ini Syaikhul Fauzan, banyak. Namun kalau yang punyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu bahasanya mudah insyaallah, kemudian memberikan banyak fawaid ya faedah, karena beliau teliti di dalam mengupas ya kalau boleh dibilang lafadz demi lafadz, dan dibandingkan dengan lafadz yang lain seperti ini contohnya ya. Nah demikian itu ketika beliau mengatakan antamihum dalam riwayat kita yang ada di kitab kita, riwayat Bukhari mengatakan Allahumma ja'alhum minhum, ya Allah jadikan Ukasah bagian dari mereka, itu doa ya. Qauluhu tsumma qama rajulun akhar faqala a'udzubillahi an yaj'alani minhum. Ada orang lain di sini pakai rajulun akhar, orang lain berdiri lalu berkata, doakan saya Allah semoga aku juga dijadikan sebagian dari mereka. Qala sabaqaka biha Ukasah. Ukasah telah mendahulimu ya. Lam yarud dan nabiyyu sallallahu an yakula lahu la. Nabi di sini tidak membantah dengan perkataan tidak. Ketika ada orang lain minta didoakan juga, ya Rasul doakan saya termasuk bagian dari mereka. Oh enggak mau saya, tidak begitu. Tapi beliau jawabnya santun. Ukasah telah mendahuluimu. Ya, itu. Kenapa? Walakin qala sabaqaka biha. Ukasah telah mendahuluimu dengannya. Dengan apa? Ai bihadhil manqabah wal fadilah. Ya, al manqabah jamaknya manaqib. Apa al manqabah? Yaitu al fi'lu al karim, perbuatan baik, wal fadilah keutamaan. Artinya Ukasah lebih terdahulu ya mendahului dirimu dengan kebaikan-kebaikan tadi yang diminta. Au bihadhil mas'alah Ukasah bin Mihsam ya, dengan masalah tersebut untuk minta dimasukkan surga tanpa hisab. Waqad ikhtalafal ulama limadha qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam. Ulama ternyata beda pendapat. Kenapa Rasulullah sallam ya menjawab dengan perkataan itu? Dengan perkataan sabaqaka biha Ukasah, bukan dengan perkataan tidak. Ukasah telah mendahulumu dengan kebaikan ini. Ternyata di sini ulama beda pendapat. Ya faqila. Nah, kalau faqila itu siwa tamrid yadullu ala dha'fihi. Innahu kana munafiqan. Karena orang yang datang itu yang setelah Ukasah adalah orang munafik. Ya, orang munafik. Fa'arada Rasul sallallahu alaihi yujabihuha ya yujabihahu bima yakrah ta'lifan. Maka Rasul menginginkan sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ya menghadapi dia dengan sesuatu yang tidak dia sukai ya, ta'lifan, dalam rangka untuk mentaklif. Nah, di sini Rasulullah sallallahu itu selalu ya namanya dibimbing oleh wahyu ya, beliau tidak menyamaratakan di dalam menyikapi manusia. Ya. Contoh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika melemparkan isu bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal, Umar bin Khattab sudah saya penggal leher dia. Oh jangan. Nanti dikira Muhammad membunuh sahabatnya. Tetap memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan baik karena dia sebagai tokoh. Tapi Ammar bin Yasir menggunakan minyak za'faron yang biasa dipakai untuk perempuan, mengucapkan salam tidak dijawab. Ya, dihajar. Artinya tidak sama menyikapinya. Tidak sama dalam menyikapi. Ada hajar, ada taklif. Ya. Ada hajar, ada taklif. Ada sini beliau menghadapi yang bertanya tadi, ya, dijawab telah mendahului kamu dengannya Ukasah, bukan dengan tidak. Kenapa? Pendapat pertama itu adalah orang munafik, sehingga beliau tidak menghadapinya dengan sesuatu yang tidak disukai sama dia. Misal tidak, makanya nggak suka dia. Apa tujuannya? Taklifan, untuk mentaklif, melembutkan hatinya. Waqila khafa an yanfatihal bab fayatlubuha man laisa minhum. Ada pendapat yang kedua, khawatir an yanfatihal fayatlubuha min man laisa minhum. Terbukanya pintu lalu semua minta yang tidak punya hak ya untuk itu ya. Faqala hadhil kalimah allati asbahat masalan wa hadha aqrab, ya beliau mengatakan ini kalimat ini asbahat masalan, menjadi apa, menjadi misal ya, dan ini yang paling dekat. Allahu a'lam bisawab. Tapi kalau kita lihat dari hadis yang lain tadi ya, yaitu hadis Abi Hurairah yang di riwayat Imam Bukhari, ternyata yang datang summa qama rajulun minal ansor, ya datang adalah seorang dari sahabat ansor. Allahu a'lam bisawab, apakah kan memang ada di Madinah ya, setelah itu banyak juga orang munafik. Yang tahu rahasia munafik siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan dari kajian ini. Yang pertama tadi sudah dibahas di awal, tidak ada masalah minta diruqyah. Tidak akan menghilangkan tauhid, tapi mengurangi kesempurnaan dan tidak tercela, karena Nabi tidak menghalangi Aisyah untuk meruqyah beliau, dan beliau tidak minta diruqyah tapi meruqyah ya. Nah, ini tidak sampai, apalagi kalau ada orang menawarkan ya, tidak mengurangi tauhid, tapi kalau kita minta mengurangi kesempurnaan tapi tidak tercela, tidak tercela. Kemudian yang berikutnya adalah berobat dengan apa saja, apakah dengan yang dijelaskan syariat atau berobat yang konvensional, itu dikiaskan kepada ruqyah ini. Dan berikutnya adalah orang yang mengambil sebab maka dia sesuai dengan sunnah, orang yang bertawakal maka dia sesuai dengan tauhid. Ambil dua-duanya ya, tawakal mengambil sebab tidak bertentangan dengan tawakal. Kalau antum berobat sesuai dengan sunnah, antum tidak berobat tawakal sesuai tauhid. Tapi seandainya antum mengambil sebab dengan tawakal bersamaan, itu tidak bertentangan. Paham di sini? Ya. Pernah saya sampaikan kepada antum, saya pernah bertanya kepada Syekh Adam waktu apa di Haram ya, beliau ngisi pengajian, sudah meninggal beliau. Beliau mengatakan bahwa seandainya orang sakit dia mampu menahan dirinya, tidak berobat, tawakal pada Allah Ta'ala, gak ada masalah. Saya kaget, karena selama ini tidak seperti itu yang saya terima dan saya pahami. Setelah kajian selesai saya kejar lagi, tanya beliau, iya betul, untuk takkid, untuk apa namanya, klarifikasi, konfirmasi kepada beliau, iya ya. Dan kita lihat Nabi Ayub kuat. Tapi kalau tidak mampu, apalagi nanti berdampak sampai tidak bekerja, tidak ibadah, ini tidak benar. Ya berobat silakan, ruqyah. Tapi kalau bisa jangan sampai minta diruqyah. Ya kalau begitu jangan minta berobat, dibawa berobat oleh yang lain. Cuma masalah di sini masih ada sedikit kerancuan bagi saya ya, kalau obat dikiaskan pada ruqyah. Kenapa? Kalau begitu kita enggak selamat. Ada yang tidak pernah minta diruqyah tapi ya bodrek, panadol habis. Gitu. Tolak angin habis, bahkan setiap hari. Kalau berobat dengan selain ruqyah, itu dikiaskan kepada ruqyah, dan beliau mengatakan sama di sini, dikiaskan ke ruqyah ya, oleh beliau jelaskan. Nanti kita semua sudah enggak ada jaminan masuk surga tanpa hisab, tapi jangan khawatir, tadi sudah saya sebutkan, jangan syirik. Nah, kita belajar di sini agar kita tidak melakukan kesyirikan, terbebas dari kesyirikan ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ini kalau kita belajar syarah ya. Kalau bisa ada yang saya bisa taklik, tadi sudah saya taklik sebagian, saya berikan catatan kaki ya, sekaligus dengan dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Insyaallah besok ada pelajaran bulughul maram, mudah-mudahan antum bisa hadir. Silakan kalau ada pertanyaan langsung sebelum tertulis saya bacakan. Ya, silakan. Sebentar dulu. Tidak apa? Iya, betul. Kalau minta di ruqyah, iya. Iya. Tidak ada masalah. Apakah kalau dia memintakan ruqyah untuk orang lain, ya, akan mengurangi kesempurnaan tauhid? Ya, tentu tidak. Ya. Tidak, karena ketika bisa disamakan dengan tadi hadis, ya, ketika ada orang yang sakit terkena binatang apa kalajengking, sahabat datang, saya akan rukyah Rasul. Nabi mengatakan apa? Manistato aminkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah lakukanlah. Berarti di sini Nabi tidak mengingkari orang yang memurukiah tadi, bahkan ada anjuran lakukanlah, falyaf'al, lakukanlah. Ya, ini langsung memurukiah. Ya, langsung memurukiah. Apalagi memintakan untuk orang lain untuk merukiah. Ya, nah, maka di sini yang jadi fokus adalah ketika dia untuk minta ruqyah untuk dirinya. Itu fokusnya di situ. Itu yang akan mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid, bukan menghilangkan. Dan itu tidak tercela. Ya, tidak tercela. Ya. Bahkan tadi sahabat ya, ketika menawarkan diri untuk meruqyah, jawaban Nabi, "Manistata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu memberikan manfaat pada saudaranya, lakukanlah. Tidak diingkari, bahkan dianjurkan oleh beliau. Ya, baik meruqyah atau memintakan kepada orang lain untuk meruqyah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terus? Iya. Iya. Yang harus menjadi perhatian kita ya, al-kai itu memang menggunakan besi panas yang ditempelkan kepada badan yang sakit ya, dengan harapan kesembuhannya. Harapan kesembuhan itu masih berupa harapan, masih spekulasi. Tapi akibatnya pasti merusak sel-sel yang lain, ya, membakar sel-sel yang lain. Oleh karena itu di sini dijelaskan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, kemungkinan ada madorotnya, sementara maslahatnya belum. Tatoyur pasti madorot. Kalau ruqyah seandainya tidak bermanfaat, tidak ada madorotnya. Nah ini perbedaannya ya, ruqyah Seandainya tidak bermanfaat, tidak ada madorotnya. Kai diharapkan manfaatnya, madorotnya pasti. Yaitu apa? Terbakarnya sel-sel yang masih sehat, ya. Sementara maslahah kesembuhannya masih belum. Kalau tatoyur pasti madorot, tidak ada maslahat sama sekali. Nah sehingga di sini meskipun atof wawunya tidak memiliki hukum yang sama. Nah kembali kepada laser, apakah laser itu termasuk bagian kai? Tinggal lihat akibatnya apa. Kita melihat illahnya sebenarnya. Lihat illahnya, ya. Illahnya kai. Kenapa Nabi melarang tadi, ya? Nabi melarang kai. Wa ana anha ummati anil kai. Aku melarang umatku untuk menggunakan kai. Larangan di sini larangan haram, apa larangan makruh, ya? Dohirnya memang larangan haram, tapi melihat kejadian di masa Nabi ada mengkai, Nabi tidak mengingkari. Lebih kepada litanzih, haraman makruh. Nah sekarang pertanyaannya, jika memang ketika dinilai menurut medis dengan laser itu diharapkan manfaatnya, maslahahnya, kemudian di situ ada madorot seperti orang penyakit kanker, ya kan, di laser tuh, diapakan, di kemo, kemoterapi, ya. Dan ternyata kalau sudah lanjut, tahapan lanjut, medium lanjut, banyak yang lewat, ya. Sementara rambut bisa rontok, kemudian kulit juga bisa rusak. Nah itu. Nah, tapi kan dia berharap untuk bisa diharapkan kesembuhannya. Karena bagaimanapun kemungkinan besar, kalau kita bicara teori kemungkinan, sekian persen banyak yang berhasil. Begitul. Betul. Ya, itu fakta. Nah, maka di sini harus dikembalikan kepada ahlinya. Ya, kepada ahlinya. Berarti ahli medis. Bagaimana ini? Kan dia punya rekam jejak medis. Tingkat keberhasilan berapa persen, dia yang tahu. Ya. Nah, kalau memang suruh lanjut. Kadang juga tidak direkomend, ya, oleh tenaga ahli untuk menggunakan laser tersebut, ya. Nah, kalau memang rekomend, enggak ada masalah karena ahlinya. Nah, tapi kalau yang kai ini jelas-jelas, karena semua orang awam bisa melihat, karena itu besi panas dinyos, udah pasti itu terbakar, ya. Pasti ada madorotnya, masalahnya belum. Makanya Nabi melarang umatnya untuk mengkai, ya, dalam hadis Ibnu Abbas dari Imam Bukhari tadi, ya. Tiga dalam pengobatan, madu, minum madu, goresan hijama, ya, kemudian kai, dan aku kai dengan api, dan aku larang umatku menggunakan kai. Tapi di masa Nabi ada yang kai, Nabi tidak mengingkarinya. Berarti larangan ini larangan litanzih, makruh, bukan sampai kepada haram. Nah, bisa jadi haram apabila nyata-nyata tidak perlu dikai, kemudian orang, wah itu dikai. Nah itu, berarti kan harus ahlinya untuk memutuskan menggunakan kai atau tidak. Kemudian sekarang sudah ada modern dengan laser, ya, dengan kemoterapi dan semuanya. Kalau memang ahlinya enggak ada masalah. Kalau bukan ahli jangan coba-coba untuk merekomendasi, ya, terhadap sesuatu. Dia akan kena. Kalau sampai meninggal seperti dulu, ada orang di zaman sahabat kepalanya terluka. Lalu dia minta fatwa pada teman-teman, saya ini terluka, saya junub, boleh tidak saya tayamum? Oh, tidak bisa. Kamu harus mandi. Mandilah dia. Mati. Datang kepada Nabi, Nabi bersabda, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Alam yaku al-iyya su'al, bukankah obat tidak tahu adalah bertanya? Artinya, orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, meskipun dia tidak secara langsung, tidak direct, ya, tapi indirect kepada satu peristiwa, bisa dinisbatkan kepada dia. Makanya Nabi langsung mengatakan mereka telah membunuhnya. Padahal tidak. Dia fatwanya benar tapi salah. Benarnya apa? Ya harus mandi orang-orang junub. tapi tidak melihat apa? Mani minal mawani, penghalang. Ada penghalangnya, yaitu luka, akhirnya infeksi, mati dia. Apa yang katakan Nabi? Qataluhu. Mereka telah membunuhnya, coba ini. Mereka telah membunuhnya padahal karena infeksi. Tapi Nabi menisbatkan kepada mereka yang berfatwa, ya. Demikian. Maka di sini harus dengan tenaga ahli. Kalau memang rekomendasi tenaga ahli medis, silakan. Ya, kalau salah, ya dia perhitungan salah tenaga medis karena ada ilmunya. Tapi kalau saya antum bukan tenaga ahli, tidak boleh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga antum. Semoga antum juga. Ustaz, apakah masih ada kemungkinan untuk masuk surga tanpa hisab bagi orang yang tidak mampu meninggalkan berobat? Insya Allah ya, masih ada. Insya Allah ya, masih ada insya Allah. Karena Nabi bersabda separuh penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita ini tidak ada di sini yang tidak berobat sakit. Makanya kalau berobat bisa dibuka dalam Fathul Majid ashabus sunnah, sesuai dengan sunnah, karena disuruh tadawau bisadaqah, berobatlah dengan sedekah. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Idza asabad da'a ad-dawa, idza asabad dawa ad-da'a bari'at bi'idznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka insya Allah penyakit itu sembuh dengan izin biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan semua anjuran untuk berobat. Makanya dikatakan ashabus sunnah, sesuai dengan sunnah. Nah, gabung antara tawakal dengan mengambil sebab, ya. Ya, insya Allah jangan takut dengan hisab, ya. Kita harus apa namanya, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, diberikan hisab yang mudah. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasiro. Barang siapa diberikan amal, catatan amalnya dengan tangan kanan, insya Allah diberi hisab yang mudah, ya. Hisab cepat sekarang saja, ya, loading semakin kuat sinyal, semakin besar kuotanya, semakin cepat loadingnya. Maka silakan nanti banyak amal, ya, banyak amal. Nah, dengan banyak amal itulah akan apa, dimudahkan, ya, hisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita. Demikian. Cukup sampai di sini. Ada lagi? Ya, terakhir. Afan Ustaz bertanya, apa tujuan kajian tematik? Oh iya. Ya. Ada memang al-muhadharah al-ammah, ya. Ada kajian umum, ya, yang sifatnya tematik tertentu, tema tertentu. Untuk apa? Untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin agar cinta ilmu, sehingga dipilihlah pilihan-pilihan tema tematik tertentu, ya. Nah, namun setelah itu bersama untuk kajian kitab, ya, seperti yang kita kaji sekarang ini, supaya apa? Supaya berkesinambungan, karena ilmu itu berkesinambungan. Dan para ulama menyusun kitab tentu dengan tahapan yang beliau tetapkan, ini dulu, baru setelahnya bab per bab, ya, tidak lompat-lompat, ya, tidak lompat-lompat. Tapi kalau selalu tematik, ya tentu kurang, ya, kurang tepat kalau selalu tematik. Kecuali kondisi tertentu, ada kondisi tertentu, ya. Karena yang namanya dakwah menyebar di mana saja. Di sini kebetulan alhamdulillah tempat kita sendiri. Masjid lain, isak sampai segini, wah sudah dobrak-abrik. Ayo sholat-sholat, apa ini? Gitu. Nah, sementara kalau kita di tempat lain, kita ingin apa? Memberikan warna, Kita ingin di situ ada, ya. Nah, sehingga ketika tematik berlangsung beberapa kali, diharapkan warga di situ, pengurus di situ tersentuh hatinya untuk kemudian bisa mengadakan kajian rutin. Nah, itu lihat apa? Lihat kondisinya. Lihat faktor-faktor, ya, yang ada di situ, ya. Jadi tujuannya tematik adalah pertama untuk memberikan semangat, ya, kepada para pemula di dalam menuntut ilmu. Ya. Yang kedua adalah kalau itu terus-menerus seperti saya besok ini masih saja, karena emang kondisi di sana, ya, tarik ulur di Bekasi ini, tarik ulur sudah informasi, tarik ulur sudah. Ah, tapi tematiknya bisa berkesinambungan dengan manhaj. Ya, ustadznya yang tahu ini manhaj ini, ya, sesuatu hal yang barangkali menarik untuk orang-orang yang belum merasakan lezatnya ilmu. Menarik seperti besok kiat meraih hidup bahagia, tapi isinya tauhid, ya, kiat meraih hidup bahagia isinya tauhid, ya. Nah, demikian ini ustadznya lebih tahu, ya. Cuman jangan sampai hanya untuk menarik orang, kemudian judulnya judul film, judul lagu, gelas-gelas kaca. Masa kajian gelas-gelas kaca? Terus kajian, ya, apa, Fantastic Four, dan lain sebagainya. Yang judul-judul film, judul-judul lagu, jangan. Karena judul film, judul lagu, itu kan pelaku apa? Pelaku maksiat, musik, ikhtilat, macam-macam sudah, tanpa tabarruj, tanpa nutup aurat. Nah, pelaku maksiat itu adalah disebut oleh Ibnu Taimiyah adalah pengikut syaitan, ya. Nah, kita tidak boleh tasyabuh dengan orang kufar. Sementara syaitan adalah kafir. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika dikatakan malaikat sujud, Adam sujud, kecuali iblis. Iblis sombong dia dan dia kafir. Ya. Nah, karena iblis kafir, kita tidak boleh meniru-niru menyerupai orang kafir. Termasuk pengikut iblis, pengikut syaitan. Orang perbuat maksiat adalah pengekor syaitan, sehingga tidak boleh tasabbuh dengan mereka. Ya. Nah, kalau ulama tasabbuh atau iktibas dengan ayat, buka kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di halaman pertama, Ibnu Taimiyah membawa muqaddimah dengan apa? Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Itu ayat surat Al-Fath ayat 28, cuman tidak ada alhamdulillahnya. Yang ada apa? Huwallazi arsala rasulahu. Tidak ada alhamdulillah alladzi arsala rasulahu. Itu namanya apa? Iktibas. Menggunakan kalimat Quran, lafaz Quran untuk ucapan sendiri. Menggunakan kalimat hadis itu ucapan sendiri. Iktibas namanya. Ya. Ah, terkadang menggunakan perkataan ulama, syair-syairnya, ya. Dan ini banyak dipakai oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Sehingga ketika beliau menukil perkataan ulama untuk menjelaskan perkataannya sendiri, dikasih kurung bahwa itu adalah nukilan, iktibas. Ya. Nah, para ulama iktibas kepada Quran dengan perkataan sendiri. Kenapa kita harus iktibas kepada pelaku maksiat? Ya. Menggunakan apa istilahnya dalam bahasa kita iktibas itu? Ya, menggunakan kata-kata, kalimat dilakukan oleh pelaku maksiat untuk dakwah yang mulia. Ya. Sementara ulama menggunakan ucapan sendirinya iktibas dengan kalimat Quran. Kadang hadis, kadang perkataan ulama sebelumnya. Paham di sini, ikhwan, ya? Nah, ini tematik di situ jangan sampai seperti ini. Karena sebagian, ya, alhamdulillah setelah sering disuarakan, ya, alhamdulillah, ya, sudah tidak terdengar lagi. Dulu ada judul pengajian sakitnya di sini. Maksudnya itu dia maunya mau apa? ketika ruh dicabut. Tapi itu populernya dipakai untuk apa? Dangdut. Entah joget semua itu. Dangdut. Sakitnya di sini. Maksudnya di sini loh ketika dicabut dari apa? Ruhnya. Baru jelaskan. Buat apa? Pakai saja ketika ruh dicabut. Selesai. Kok sakitnya di sini? Sementara itu lagu bukan? Antum yang suka dengerin. Lagu, katanya lagu, sakitnya di sini. Ya ini, ya. Nah ini tematik, ya boleh-boleh saja. Ya, tapi dengan catatan-catatan, ya. Apa hukumnya jika kita mendapat penghasilan dari hasil mengikuti lomba selain dari lomba yang disebutkan dalam hadis? Contoh atlet silat, renang, bulu tangkis. Ya. Hadis Abi Hurairah riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi bersabda, ayo. Tolong ini. Anaknya yang di atas, tolong. Tolong anaknya di atas. Itu kakinya keluar tuh. Ayo ke sana anak-anak ya. Syukron jazakallahu khairan. Tolong antum juga perhatian. Takut ya, kita juga takut. Tapi kepalanya mungkin gak masuk, ya, kakinya doang. Aduh, apa tadi? Ya, Nabi bersabda, La sabqa illa fi naslin, ya, wa khufin aw hafirin. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak boleh mengambil hadiah dari lomba kecuali lomba balapan onta, ya, naslin panahan, au khufin balapan onta, au hafirin balapan kuda. Nah ini, ini ulama menjelaskan kalau lomba itu tiga ini boleh ngambil hadiah. Hadiah dari mana? Dari masing-masing peserta. Ngumpulin ini duit, saya 1 juta. Saya 1 juta, yang menang ambil. Untuk 3 lomba ini boleh. Atau salah satunya, ini nanti yang menang ambil ini. Atau dari pihak ketiga, misalkan negara atau lembaga bikin lomba, itu boleh. Ya. Nah kemudian di sini, selain itu tidak boleh kecuali para ulama mengkiaskan. Karena panahan, lomba kuda, balapan unta itu dalam rangka untuk persiapan membela agama. Maka segala sesuatu yang memang untuk persiapan pembelaan agama boleh, seperti lomba hifdzul Quran, boleh ambil hadiah, boleh. Ya berarti itu boleh, ya. Guru-guru kan biasanya itu ada tuh harus bayar iuran. Kalau lomba Quran, lomba mutun boleh. Ulama mengatakan demikian. Ya. Nanti saya ini sebetul qaul saya cari, saya lupa. Ya, yang saya ingat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin juga, ya. Itu boleh. Ya, hifdzul mutun, hifdzul Quran, hifdzus sunnah, ya. Ambil iuran, tapi biasanya iurannya tidak seberapa. Nah, tapi bagaimana dengan senam, silat, atlet, renang? Ya, renang di sini. Nah, ini kalau memang tujuannya untuk yaitu membela agama, ya, ketika dia memang untuk itu dan kebetulan dilombakan, ya, maka tidak ada masalah. Dikiaskan kepada 3 tadi. Allahu a'lam bissawab, ya. Allahu a'lam bissawab, ya. Barangkali sampai di sini semoga bermanfaat, ya. Dan syukron tadi anak-anak kecil yang diingetin, ya, semua saling mengingatkan, insyaallah masing-masing dapat pahalanya. Yang penting setiap kita berucap dan berbuat, hendaklah selalu minta kepada Allah balasan pahalanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.